Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena pada kesempatan ini kita masih diberikan taufik untuk bersama-sama mengkaji dan memahami bimbingan agama yang akan menyelamatkan diri kita. Dan karena sesungguhnya manusia selalu mengharapkan keselamatan di dunia wal akhirah, dan di antara perkara yang penting untuk diperhatikan sebagaimana pembahasan yang lalu adalah bagaimana mensikapi dengan sikap yang benar dalam merubah sebuah kemaksiatan ataupun kemungkaran yang ada di hadapan seorang penguasa kaum muslimin. Karena seorang muslim diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan diperintahkan pula oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu berusaha mentaati Allah Ta'ala dan Rasulnya dan juga penguasanya. Ya, bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadis Abu Hurairah, "Man ata'ani faqad ata'a Allah." Siapa yang mentaati aku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh dia mentaati Allah. "Wa man asani faqad asa Allah." Siapa yang memaksiati denganku, yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hakikatnya dia telah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Wa man ata'a al-amir faqad ata'ani. Dan siapa saja yang mentaati seorang amir, seorang pemimpin kaum muslimin, yang benar-benar dia diakui sebagai pemimpin kaum muslimin yang sah, mentaati dalam ketaatan, faqad ata'ani, yakni mentaati dalam kebaikan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka sungguh dia telah mentaati kepadaku. Dan sebaliknya kata beliau, wa man asa al-amir faqad asani. Siapa yang bermaksiat kepadaku, berarti dia bermaksiat. Siapa yang bermaksiat kepada al-amir, seorang pemimpin, dalam ketaatan, dalam kebaikan, maka sungguh hakikatnya dia telah bermaksiat kepadaku Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Asim dalam kitabnya As-Sunnah dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, dan ini juga hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Maka para pendengar sekalian, berarti mentaati seorang amir, sultan di negeri kaum muslimin dalam kebaikan, ini merupakan bagian dari prinsip-prinsip seorang muslim yang berpegang di atas sunnah. Nah, permasalahannya sekarang bagaimana cara mengatasi kemungkaran, taib, sesuatu kemaksiatan yang ada pada penguasanya. Ini yang menjadi pertanyaan dan kita butuh bimbingan. Karena barakallahu fikum, kadang kesemangatan seorang tidak cukup dalam menjalankan agama ini. Namun yang perlu dan sangat perlu diperhatikan adalah kesemangatan yang terbangun di atas ilmu, bimbingan para ulama. Maka pada kesempatan ini, barakallahu fikum, kita akan membaca kembali nasihat para ulama rahimahullah, bagaimana mensikapi seorang penguasa taib dalam melakukan kemungkaran yang ada. Ya. Di sini ada sebuah pertanyaan dan jawaban yang diajukan kepada Syekh bin Bas rahimahullah. Pertanyaannya itu begini, na'lamu anna hadzal kalam aslun min usuli ahli sunnati wal jamaah. Kita tahu bahwasanya prinsip ketaat kepada penguasa muslim dalam kebaikan ini termasuk pokok dari pokok-pokok ahli sunnah, aqidah ahli sunnah wal jamaah. Walakin hunaka lil asaf min abnai ahli sunnah wal jamaah. Namun di sana ada beberapa putra-putra dari kaum muslimin yang berprinsip ahli sunnah wal jamaah, man yara hadha fikran inhizamiya wa fihi syai'un min at-takhazul. Dia berpendapat kalau seorang mengingkari penguasa tayyib tidak dengan cara khuruj atau yang selainnya, yakni tidak mau mengingkari kemungkaran penguasa dalam tanda petik dengan cara mereka, itu dikatakan pemikiran yang mundur, pemikiran yang terdapat kerendahan. Lidzalik yad'ush-shabab, oleh karena itulah orang yang punya pemikiran seperti ini mengajak para pemuda-pemuda muslim ila tabanni al-unf fit-dakhir, membangun sikap untuk mensikapi kemungkaran penguasa dengan sikap-sikap yang keras, dengan kebrutalan-kebrutalan dalam merubah kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa kaum muslimin. Ini pertanyaan yang diajukan kepada Syekh, karena para syababul muslim na'am yang tidak memahami prinsip-prinsip Islam yang benar di atas bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang cuma memandang sisi semangatnya saja. Setelah penceramah berkobar-kobar mengobarkan semangat untuk merubah amar ma'ruf nahi mungkar dalam tanda petik dengan cara emosional, bukan dengan cara yang dituntun oleh para ulama, para syabab, kemudian mereka terbawa kepada pemikiran ini dan menganggap kalau menasehati dengan cara hikmah kepada penguasa, dengan sembunyi-sembunyi, dengan cara bimbingan sunnah, dianggap sebagai kemunduran, berarti itu adalah merendahkan diri kepada penguasa. Bagaimana jawaban Syekh rahimahullah? Jawaban beliau, hadza ghalat, hadza ghalatun min qailihi wa qillatu fahmi. Orang yang mengatakan bahwa mendengar dan taat kepada penguasa muslim dan mengingkari dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf, bukan dengan cara kekerasan tadi, kebrutalan tadi, itu barakallahu fikum adalah ucapan yang keliru dari orang yang mengatakannya dan sedikitnya kefahaman. Li'anahuma fahimu sunnah. Karena orang yang berpendapat bahwa mengingkari penguasa harus dengan cara-cara khuruj apa yang sejenisnya, kekerasan, kebrutalan, pembunuhan kepada penguasanya, mereka tidak memahami sunnah. Wala arafuha kama yanbaghi. Mereka belum memahami dengan pemahaman yang seharusnya dipahami oleh salaf. Wa innama tahammaluhum alhamasah wal ghirah li izalatil munkar ala ayyaqa'u fi ma yukhalifu syara'. Tidak lain mereka hanya terbawa oleh semangat emosional, kecemburuan, ingin mengingkari kemungkaran. Ya, bagi orang yang terjatuh kepada perkara yang menyelisih syariat, kama waqa'at al-khawarij wal mu'tazilah. Sebagaimana terjadi demikian, sikap-sikap demikian yang dilakukan oleh kelompok khawarij pada zaman dulu, wal mu'tazilah dan kelompok-kelompok mu'tazilah. Amalahum hubba nasfil haq awil hirah lil haq. Mereka mengajak kaum muslimin untuk membunuh penguasanya yang katanya berbuat dosa, maksiat, ya, padahal tidak sampai kufur misalkan. Mereka bawa kesemangatan ini dengan semboyan mencintai atau membela kebenaran atau kecemburuan terhadap kebenaran. Hamalahum dzalik ala ayyaqa'u bil batil. Sehingga kelompok khawarij pada zaman dulu, al-khawarij mu'tazilah, membawa pemikiran itu sehingga mereka hatta kafarul muslimin bil ma'asi, mengkafirkan orang-orang Islam yang berbuat dosa maksiat, dianggap sebagai kafir, ya, al-khaladuhum finnar, atau dianggap kekal nanti di dalam neraka bil ma'asi karena sebab kemaksiatan yang dilakukan, kama taf'alul mu'tazilah, sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok mu'tazilah. Para pendengar sekalian, sebagaimana sudah disinggung pada pertemuan yang lalu bahwa tidak setiap orang yang berbuat maksiat itu kafir, ya. Tidak semua orang berbuat perbuatan maksiat itu kita kafirkan. Tapi kelompok khawarij wal mu'tazilah dengan gegabahnya mereka menganggap setiap orang yang berbuat maksiat berarti dikafirkan. Na'udzubillah. Ini adalah pemikiran-pemikiran yang jauh dari sunnah. Ya. Wal khawarij kafaru bil ma'asi wa khalladul usata fin nar. Sehingga kelompok khawarij mereka mengkafirkan setiap orang muslim yang berbuat maksiat dan menganggap kelak kekal di dalam neraka. Wal mu'tazilah wafaquhum fil aqibah. Adapun mu'tazilah, bedanya mereka bersepakat dengan kelompok khawarij tentang akibat di dalam neraka kekal di dalamnya. Walakin qalu fid dunya fi mansila baina mansilatain. Namun mu'tazilah menganggap orang muslim yang berbuat maksiat tidaklah muslim, tidak pula kafir. Ya. Ini pemikiran khawarij dan mu'tazilah sehingga mereka menghalalkan darah kaum muslimin yang berbuat kemaksiatan termasuk penguasanya. Wa kulluhu dalalun. Kata Syekh, pemikiran seperti ini kaum muslimin adalah pemikiran yang menyimpang dari siratal mustaqim. Ya. Walladhi 'alaihi al-sunnah huwal haq. Bahwa yang benar itu adalah pemahaman yang di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang yang berbuat maksiat itulah yukafir bi maksiatihi malam yastahillaha. Tidak dikafirkan dengan semata-mata perbuatan maksiatnya selama tidak menganggap halalnya kemaksiatan itu. Ya, banyak ayat, banyak hadis sebagaimana sabda Nabi dalam hadis Muslim, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang muslim itu perbuatan fasik. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuh itu perbuatan kufur. Namun kufur di sini bukan kufur akbar, keluar dari Islam, dia adalah terjatuh kepada kufrun asghar. Ya, kufur yang kecil. Makanya dalam ayat kemarin disebutkan wa in ta'ifatani minal mu'minina iktatalu. Kalau ada dua kelompok orang mukmin iktatalu, saling berperang. Saling membunuh satu sama lain. Dikatakan oleh Allah ta'ifatani minal mu'minin. Dua kelompok orang mukmin. Allah masih mensifati orang mukmin padahal mereka berperang. Berarti belum sampai pada tingkatan halal darahnya atau kafir. Namun khawarij seringkali menggunakan kesemangatan, kecemburuan kata mereka amar ma'ruf nahi mungkar, akhirnya menghalalkan darah-darah kaum muslimin. Fa'idha zana la yukafir. Maka kalau ada orang berzina, tidaklah dikafirkan. Ya? Apa mungkin orang muslim terjatuh kepada zina? Mungkin. Ketika ada seorang wanita bertobat di zaman Nabi SAW atas perbuatan maksiatnya. Dia mengaku, ya Rasulullah, kuntu zanaitu fa'aqimhul hadda alayya. Hadis Bukhari ya. Wahai Nabi, sesungguhnya aku terjatuh kepada zina. Tegakkan hukum kepadaku. Minta dibersihkan dari dosa zina. Dia minta dirajam. Setelah dirajam, dilempar dengan batu. Ya. Maka Rasulullah SAW menyolatinya. Berarti kan? Menyolatinya. Maka Umar bin Khattab mengatakan, atusalli alaiha ya Rasulullah SAW wa qad zanat. Apakah engkau menyolati wanita ini ya Rasulullah padahal dia telah berzina? Perhatikan bagaimana Rasulullah SAW mendudukkan seorang wanita yang mengaku berzina. Ya, lalu dia bertobat. Ternyata oleh Nabi SAW disolati. Tidak mungkin Nabi menyolati kecuali dia orang Muslim. Ya, yang tidak mungkin disolati kalau dia orang apa? Kafir. Kafir. Kalau dia orang kafir, dia disolati. Ini dia solati setelah dirajam. Lauzi'at taubatuha ala sab'ina ahli Madinah. Kalau seandainya tobatnya itu dibagi-bagi untuk 70 orang penduduk Madinah, itu mencukupi. Masya Allah. Maka khawarij mu'tazilah yang kadang bermudah-mudahan mengkafirkan orang. Tayyib, ini bukan prinsip yang benar. Sehingga mereka telah mengingkari penguasanya atau mengingkari kaum muslimin dengan cara yang tidak benar. Wa idza saraqa la yukaffir. Demikian pula kalau orang mencuri. Belum tentu orang mencuri itu apa? Kafir. Belum tentu. Misalkan terjatuh kepada mengurangi hak buang rakyat misalkan. Itu bukan perbuatan apa? Kafir. Itu kemaksiatan. Ya. Demikian pula wa idza syaribal khamra. Demikian pula kalau ada orang meminum khamr. La yukaffir. Tidak boleh kita bermudah-mudah mengkafirkannya. Walakin yakunu asyan dha'iful imani fasikan tuqamu alaihi al-hudud. Kata Syekh, tetapi dia itu pelaku maksiat, orang yang sedang imannya lemah. Imannya sedang lemah, dia berjatuh pada fasik yang ditegakkan padanya hudud, hukuman-hukuman, wala yukafir bidzalik. Tidaklah dikafirkan atas kemaksiatan-kemaksiatan tadi. Illa idza istahalla, kecuali kalau menganggap halal al-maksiyata, kemaksiatan yang dilakukan. Nah, ini. Jadi ulama memandang kecuali kalau dia menganggap halal. Kadang orang melakukan maksiat karena terpaksa, dipaksa, dan banyak lagi ya. Iya, Ustaz. Kadang tidak tahu ya. Atau ditekan dari atasannya, ya kan? Dan sekian banyak alasan yang kita tidak bisa meneliti satu persatu. Kecuali kata ulama, dia menghalalkan perbuatan itu. Wa qala innaha halalun. Yakni dia mengatakan, kemaksiatan yang dilakukan, saya berzina, saya minum khamr, saya ini berbuat maksiat ini halal bagi saya. Karena saya sudah makrifat misalkan. Sampai tingkatan atas, sudah bertemu dengan Allah misalkan. Nah kalau orang sudah mengatakan seperti ini, lah ini sudah ucapan yang kufur. Karena apa? Menghalalkan yang haram. Iya. Pemakalah khawarij ini ada batil, sehingga apa yang dipegang oleh khawarij, yakni apa tadi, mengkafirkan setiap orang muslim yang berbuat maksiat, itu ucapan batil. Wa takfiruhum linnasi batil, dan mengkafirkan kepada muslim yang berbuat kemaksiatan pada tidak menghalalkannya, itu perbuatan batil. Wa li hadza qala fihim nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itulah nabi SAW mengingatkan tentang khawarij, innahum yamruquna min al-islam thumma la yauduna fih. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Imam Muslim dari Abu Dzar dengan banyak lafaz, dikeluarkan pula oleh Imam Bukhari dalam banyak lafaznya, bahwasanya mereka adalah kaum yang yamruqun, keluar dari Islam, ya, tidak akan kembali padanya. Yuqatiluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan, mereka itu memerangi orang Islam, orang Islam yang diperangi. Wa yada'una ahlal awthan, dan membiarkan para penyembah berhala, ya, mereka keras terhadap orang yang membela Islam yang benar, tapi mereka bersikap lembut, bahkan mereka selalu bergabung dengan para penyembah berhala. Na'udzubillah. Ya. Hadihi halul khawarij. Inilah keadaan khawarij. Bisababi huluwihim wa jahlihim wa dalalihim. Karena sebab hulunya mereka, bodohnya mereka, dan mereka menyimpang dari jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada seorang datang kepada Ibnu Abbas menanyakan, bagaimana kalau sedang haji kemudian ada lalat atau nyamuk, boleh tidak dibunuh? Lihat orang khawarij. Bagaimana Ibnu Abbas, saya ini membunuh seekor apa? Lalat. Lalat atau nyamuk. Ibnu Abbas heran, tuh. Mereka membunuh cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan merasa tidak berdosa. Ternyata mereka datang sekedar menanyakan apa? Sekedar menanyakan hukum membunuh seekor lalat atau seekor nyamuk. Nah, ini menunjukkan tidak apa? Tidak faqihnya mereka. Tidak dalamnya ilmu mereka. Oleh karena itu Syekh mengingatkan kepada kita, barakallahu fikum. Naam. Fala yariku bisyabab, tidak sepantasnya bagi para syabab, wala ghairu syabab, atau selain para pemuda. Ayuqallidu al-khawarij wal-mu'tazilah, meniru-niru prinsip-prinsip kelompok khawarij dan mu'tazilah. Wal yajibu ayasiru ala madhab al-sunnah wal-jamaah, bahkan wajib untuk berjalan selalu di atas jalan yang ditempuh oleh ahlu sunnah wal jamaah, ala muqtadul adillah disyariyah, sesuai dengan apa yang ada dari dalil Al-Quran wa sunnah. Fayaqifuna ma'an nusus kama ja'at. Seorang muslim, bagi seorang pemuda atau selain pemuda, ya, agar selalu berjalan di atas dalil, kemana dalil berjalan kita mengikutinya. Walaysa lahum khuruj ala sultan min ajli ma'siyatin au ma'asin waqa'at minhu. Tidaklah bagi mereka itu untuk khuruj, keluar dari ketaatan kepada sultan, apalagi sampai mengangkat senjata, sekedar semata-mata maksiat atau kemaksiatan yang dilakukan oleh penguasa. Wala 'alaihim bil munasahah. Kata Syekh, yang perlu dilakukan adalah memberikan nasihat, bil mukatabah wal musyafahah. Nasihat bisa tertulis, ya, atau langsung. Hubungi langsung, datangi langsung. Dan ini kata Nabi, afdhalul jihad kalimatu haqqin inda sultan ja'ir. Kalimat afdhalul jihad, jihad yang paling afdal, kalimat yang hak yang disampaikan di hadapan sultan. Hadis Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disebutkan di dalam Syekh Al-Albani, menyebut dalam kitabnya As-Sahihah. Ya. Dalam riwayat yang lain, kalimatu adlin, kalimat yang adil di hadapan penguasa. Fituruqit tayyibah al-hakimah, dengan cara yang baik. Bil jidal billati hiya ahsan, ataupun dengan jidal, ya, tukar pendapat, adu argumen dengan cara yang lebih baik. Hatta yanjahu, sehingga semuanya selamat. Hatta yaqilla asyarra au yazula wa yaqtura al-khaira, sehingga sedikit kejahatan hilang, kejelekan ya, dan akan banyak pula kebaikan-kebaikan yang menyebar. Hakada ja'atin nusus. Inilah yang datang dari nas Al-Qur'an. Fabima rahmati minallah linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min hawli. Maka karena sebab rahmatnya Allah, ya, maka engkau bersikap lembut kepada mereka. Ya, mendakwahi orang. Al-aslu fi da'wah al-lin. Kata ulama, asal mula dari dakwah itu dengan lembut. Makanya Nabi Allah mengatakan kepada nabinya, walau kunta faddan ghalidal qalbi. Kalau engkau bersikap faddan ghalidal qalb, kaku, kasar hatinya, ya, ucapannya kasar, kaku hatinya, lan faddu min hawlik, akan apa namanya, meninggalkan diri engkau, ya, mereka akan bubar meninggalkan diri engkau wahai Nabi. Surat Ali Imran ayat 159. Maka dakwah itu harus dengan cara yang lembut, al-aslu fi dakwah, demikian. Makanya Fir'aun, ya, yang mengaku dirinya sebagai Rabb, ketika Nabi Musa dan Harun diperintahkan oleh Allah mendatanginya, ya, bayangkan, apakah dengan secara apa namanya kalau zaman sekarang pengerahan massa, ya, Nabi Musa dan Harun datang berdua, ya, dan Allah mengingatkan wa qul lahumā wa qul lahu qawlan layyinan qawlan layyinan, dan ucapkan la engkau wahai Musa dengan qawlan layyinan, ucapan yang lembut, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, dengan lembut, siapa tahu akan menjadi sebab dia ingat dan takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Demikian bagi kita seorang muslim agar selalu menasehati dengan kalam yang thayyib, dengan hikmah, dengan cara yang baik, ya, dan berusaha mengajak mereka kepada kebaikan. Dan ini yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan. Assalamualaikum muslim dan muslimah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih menemani Anda di kesempatan pagi hari ini, dan kini tiba saatnya kami hadirkan sesi tanya jawab pada kesempatan pagi hari ini tentang permasalahan kajian yang disiarkan langsung dari studio bersama Ustaz Tri Tunur Bari dalam pembahasan bimbingan untuk pribadi dan masyarakat muslim. Pertanyaan yang pertama, Ustaz. Iya, gimana? Bismillah, Ustaz. Bagaimana hukumnya seseorang membuka aib orang lain atau penguasa padahal Allah telah menutup aibnya tersebut? Misalnya orang tersebut pernah berzina atau pemakai narkoba. Dan apa nasihat Ustaz untuk orang yang telah dibuka aibnya tersebut yang telah bertobat? Pertanyaan ini dari 087-837-366 sekian-sekian. Tafadhol, Ustaz. Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ketika orang sudah bertobat dari sebuah kemaksiatan, maka wajib bagi kita untuk menjaga tobatnya, dan tidak boleh bagi seorang membuka aibnya, apalagi dia sudah bertobat, apalagi dia mungkin seorang penguasa. Karena barakallahu fikum, menutup aib adalah termasuk di antara perkara yang akan membawa kebaikan bagi orang yang mau menutupnya. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib, ya, yang wajib ditutup, tidak boleh dibuka, aib yang dimiliki seorang muslim, maka Allah akan balas dia untuk ditutup aibnya nanti di hari kiamat. Maka barakallahu fikum. Ketika tidak perlu sebuah aib itu dibuka kembali, apalagi dibuka di khalayak ramai, maka seharusnya tidak perlu dibuka aibnya. Ya, tetap dijaga. kalau memang tidak ada hajat untuk dibuka demikian, tidak dibutuhkan untuk membuka demikian, karena al-asal supaya ditutup aibnya. Apalagi dengan dibuka aibnya nanti akan membawa kejelekan bagi orang yang telah bertobat, maka ini perlu diperhatikan. Juga dalam hadis, man tattaba'a auratal muslimin tattaba'ullah law kana fi jawfi rahlih. Siapa yang mencari-cari auratnya seorang muslim, ya, maka Allah akan cari aibnya nanti walaupun dia bersembunyi di lubang rumahnya. Maka kalau ternyata dia sudah bertobat, kita jaga agar semakin baik tobatnya. Naam, kita tutup aibnya. Kalau memang barakallahu fikum tidak ada hajat untuk membeberkan aibnya tadi, iya, tidak ada perlunya untuk dibeberkan tadi, karena nanti justru akan membuka aib dan akan menjadikan orang bertobat akan semakin dikhawatirkan, akan semakin jelek keadaannya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan yang kedua, Ustaz, ya? Iya, pertanyaan kedua. Saya sering melihat keluarga dari seorang mubaligh berbuat sesuatu yang melanggar ketentuan agama kita Islam. Tapi justru pada saat saya menasihati, beliau malah mengatakan itu bukan urusannya. Yang jadi pertanyaan, apakah saya salah memberikan nasihat-nasihat karena saya telah melihatnya dari 085-867-489 sekian-sekian. Tafadhol, Ustaz. Iya. Mengingkari sebuah kemungkaran itu termasuk perkara yang diperintahkan oleh Allah. Nah, bahkan Nabi menyatakan dalam hadis sahih, man ra'a minkum munkara falyuhayyirhu biyadi. Siapa yang melihat kemungkaran, hadis Muslim, robahlah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bi lisani, kalau tidak mampu dengan lisannya, fa illam yastati fa bi qalbi, wa dzalika adha'ful iman. Kalau tidak mampu dengan lisan, dengan hatinya, itu adalah iman yang paling lemah. Makanya disebutkan pula dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Bazzar, tapi hadis ini dhaif, la ta'muranna bil ma'ruf wa la tanhawuna 'anil munkar aw la yusallitanna Allah 'alaikum syairarakum 'ala khiyarikum wa yad'u khiyarakum fala yustajabu lakum. Pasti kalian harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, atau kalau tidak Allah akan kuasakan orang yang jelek menguasai yang baik. Maka kalian yang baik berdoa, Allah tidak kabulkan doa-doa kalian. Namun perlu diingat, ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu ada kaidah-kaidahnya sebagaimana telah disebutkan pada pertemuan yang lalu, agar orang yang mengingkari itu mampu melakukan pengingkaran. Ya, kadang kalau orang itu tidak mampu, ya, maka dia sesuai dengan kemampuannya. Ya, kalau dia mampu dengan tangannya, lalu tidak mampu dengan lisannya, lalu tidak mampu dengan hatinya, maka harus memiliki kemampuan. Maka menasihati itu harus dengan ilmu, dengan bimbingan, hikmah, bukan sekedar berani. Berani kalau tidak tahu ilmunya juga bukan tambah baik. Dan juga dengan hikmah, mengetahui keadaan orang yang dinasehati. Kalau kita langsung menasehati sekiranya tidak memberikan faedah, kita bisa menasehati melalui orang lain yang bisa didengarkan ucapannya. Dan ini nasihat juga. Ya. Maka oleh karena itu, kaidah amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana telah disebutkan pada pertemuan yang lalu, kembali diingat, ya, siapa yang dinasehati, bagaimana keadaan orang dinasehati, ya, ini harus diilmui dan harus mengetahui cara memberikan nasihat. Cara memberikan nasihat. Sebab kadang karena tidak dengan cara yang hikmah, tidak di atas keikhlasan yang lebih penting, justru hanya dengan emosi, bukan lagi kebaikan yang muncul, tapi yang muncul adalah kerusakan yang lebih parah. Nah, ini tidak boleh dilakukan. Ya. Jadi kita harus berusaha mengingkari sebuah kemungkaran dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Adapun kalau dia dinasehati tidak menerima nasihat kita, maka telah gugur kewajiban kita. Namun kita tidak boleh berputus asa, kita bisa berusaha mencari orang lain yang mampu menyampaikan nasihat kepada orang tersebut, sehingga nasihat bisa sampai kepada orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab.